Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, wahai manusia. Ayat berapa? Yang punya mushaf coba buka surat Al-Baqarah ayat 21. Allah mengatakan, wahai para manusia, sembahlah Allah semata yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi insan yang bertakwa. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala menyeru di sini. Siapa yang diseru? Apakah kaum muslimin? Seluruh manusia. Kenapa seluruh manusia diseru untuk beribadah kepada Allah sedangkan mereka sendiri belum muslim? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab-sebab yang faktor-faktor yang mengharuskan mereka mengerjakan ibadah ini kepada Allah, yaitu apa? Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Maksudnya apa? Coba lihat di sini ya, hikmah yang dalam di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an kalau kita mau memang benar-benar memperhatikannya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengadakan kamu dari ada, dari tidak ada menjadi ada, dan juga orang-orang sebelum kamu dulu, dialah yang telah menciptakan kalian dan dialah yang memiliki hak ibadah itu semata. Tidak boleh diberikan hak ibadah ini kepada selainnya. Yaitu apa? Tauhid ar-rububiyah melazimkan seseorang itu untuk bertauhid uluhiyah. Itu maksudnya. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada poin yang pertama, yang kedua tadi. Ini kandungan Al-Quran. Coba buka ayat mana saja. Ya, secara tidak langsung maupun tidak langsung kembali kepada dua poin yang baru kita sebutkan tadi. Ya. Dua poin yang baru kita sebutkan tadi. Yaitu yang pertama, penetapan keesaan Allah di dalam rububiyah dan penetapan keesaan Allah di dalam uluhiyah. Nah, kita ingin membawa kalian memahami Islam dalam nuansa yang agak berbeda. Mungkin dengan ini kalian dapat mengetahui apa isi Islam itu sebenarnya ya. Jangan salah kaprah, seakan-akan kalau kita membahas Islam, bahas mengenai masalah aturan-aturan pemerintahan kan gitu ya, ketatanegaraan, ya tidak. Kita ingin belajar Islam dari yang paling mendasar, yang di atas dasar ini ditegakkan yang lainnya nanti. Ya. Karena kalau kita pelajari Islam, metodologi memahami Islam ala Mu'tazilah, maka kita diarahkan untuk apa? Untuk mengagungkan akal, kan begitu ya. Akal ini diciptakan Allah, kita tidak boleh menyia-nyiakan akal ini, maka kita harus pergunakan dia untuk berpikir, kalau tidak kita zalim. Nah, dibawakan ke situ. Kalau orang-orang Harafi yang membahas bagaimana memahami Islam, yang dibawa ya ke arah itu, bagaimana Islam ini berkuasa, kita menjadi penguasa, hukum Islam di atas segalanya. Akhirnya menjurus ke situ. Kepada apa? Kepada kancah politik dan kekuasaan. Kalau sufi lain lagi arahnya, kan begitu ya. Nah, kita dibawa ke arah ke apa? Ke alam khayalan. Nah, seperti itu. Nah, kita belajar Islam metodologi kita menurut apa? Menurut as-salafus salih, menurut nas-nas dari Alkitab wa Sunnah. Coba lihat, baca sendiri surat apa? Al-Fatihah yang kita sering ulang-ulang itu. Isinya apa itu? Dari awal sampai dari yang pertama, ya, bismillahirrahmanirrahim. Uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Uluhiyah dan rububiyah dan asma wa sifat. Ar-Rahmanirrahim. Sama ya, Malik yaumiddin juga demikian. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah uluhiyah. Baik. Kepada hanya kepada Engkaulah aku meminta menyembah dan hanya kepada Engkaulah aku meminta. Rasulullah SAW pada suatu hari memanggil Abdullah ibn Abbas, kemudian berkata kepadanya, gulam, inni uallimuka kalimatin wa idha sa'anta fas'alillah, ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajid tujah, wa idha sa'anta fas'alillah, wa idha sa'anta fas'ta'in billah. Demikian Rasulullah pada satu hari memanggil Abdullah bin Abbas dan berkata, wahai pemuda, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Peliharalah hukum-hukum Allah, maka Allah akan memelihara engkau. peliharalah batasan-batasan Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapan engkau, membantu engkau. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah penegasan untuk memurnikan tauhid uluhiyah. Baik, itu yang kedua ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, Al-Quran itu berisikan penetapan konsekuensi dari uluhiyah tadi. Konsekuensi tauhid uluhiyah dan rububiyah. Konsekuensi seorang itu mengakui Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikannya rezeki, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, lagi maha mendengar, lagi maha mengetahui, lagi maha mengampuni, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkehendak, yang mengazab, yang mengabulkan doa, Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk, yang hanya berhak untuk diibadahinya. Maka ini memiliki konsekuensi, ya, kandungan Islam, kandungan Al-Quran yang ketiga adalah berisikan konsekuensi dari kedua poin yang di atas. Apa konsekuensinya? Yaitu perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Konsekuensi tauhid yaitu perintah dan larangan. Ini konsekuensinya ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhalladzina amanu aqimus shalah. Ya ayuhalladzina amanu jahidu fi sabilillah. Ya ayuhalladzina amanu ahal atullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya, seakan-akan di sini apa? Apa hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyeru dengan keimanan? Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengakui, yang mengimani, yang meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur kalian, Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian sembah dan kalian ibadahi, maka lakukanlah konsekuensi keimanan kalian itu, yaitu apa? Tegakkan salat, tunaikan zakat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian. Dan ini dikemukakan oleh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, ya, di dalam Qawaidul Ihsan, ya, Qawaidul Ihsan, yaitu apa? Kaidah-kaidah tentang tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan salah satu hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala datang dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian setelah itu menyebutkan beberapa konsekuensi-konsekuensi keimanan mereka. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ini adalah perintah, kan begitu. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur, memberikan rezeki, Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian ibadahi, maka lakukanlah konsekuensi keimanan kalian, berubah takwalah kalian kepada Allah, berubah kerjakanlah salat, berubah tunaikan zakat, berubah apa? Lakukan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah konsekuensi keimanan kalian. Jadi apa maksudnya? Artinya adalah isi kandungan Al-Qur'an yang ketiga berisi apa? Konsekuensi dari tauhid tersebut, yaitu perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Coba buka Al-Qur'an dari awal hingga akhir. Ya, isinya ya, perintah dan larangan. Ya kan? Itu apa maksudnya? Itu adalah konsekuensi dari tauhid kita. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala membuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian menyebutkan konsekuensi-konsekuensi berupa perintah dan larangan. Baik. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu berisikan berita-berita tentang orang-orang atau al-muwahhidun. Berita-berita tentang al-muwahhidun. ahlu tauhid, yaitu orang-orang yang mengakui poin yang pertama tadi, yaitu tauhid rububiyah, kemudian asma wa sifat, kemudian yang merealisasikan kelaziman dari yang pertama, yaitu menegakkan ibadah dengan menunaikan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Kemudian setelah itu melaksanakan konsekuensinya, yaitu melakukan perintah dan larangan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kalian di dalam Al-Qur'an ini beberapa kisah-kisah para muwahhidin, baik dahulu maupun yang akan mereka rasakan nanti, hasil buah hasil dari tauhid mereka. Ya, seperti apa? Cerita tentang jannah. Ya, banyak cerita tentang surga kan di dalam Al-Qur'an. Untuk apa itu? Untuk menjelaskan kepada kalian ya, bagaimana ya nasib para muwahhidin, ahlu tauhid nanti di hari akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang umat-umat sebelum kita, yaitu para anbiya, para orang saleh sebelum kita, ashabul kahfi, ya. Bukan enggak demikian? Ada enggak kisah ashabul kahfi dan kisah-kisah yang lainnya tentang umat-umat sebelum kita, yaitu mereka-mereka para muwahhidin seperti misalnya istri Firaun. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Untuk apa itu disebutkan? Untuk menjelaskan bagaimana nasib atau bagaimana kesudahan para muwahhidin baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia mereka akan selamat. Selamat dalam arti kata bukan apa kata kita katakan sekarang kan banyak orang yang mereka katakan selamat itu yang penting enggak mati kan selamat kan gitu ya. Kalau mati itu enggak selamat katanya. Belum tentu itu adalah persepsi selamat yang keliru. Ya. Yang namanya mati itu belum tentu selamat. Siapa yang bisa menjamin kalau mati ya kalau aja enggak mati itu selamat. Kalau mati berarti enggak selamat. Belum tentu. Coba lihat Ashabul Ukhdud. Pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud di dalam Al-Qur'an? Ada enggak? Ada ya. Dalam surat Al-Buruj. Coba dibuka Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini kisah yang tentang apa? Tentang yang keempat tadi ya. Jadi kalau kalian nanti tinggal kalau yang kelima ya selesai. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Buruj ya, surat Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qutila Ashabul Ukhdud. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yaitu pembesar-pembesar Najran di Yaman. Mereka membuat parit. Untuk apa? Yang disediakan untuk orang-orang yang beriman, para muwahhidin. An-nari dzatil waqud, yang berapi dengan kayu bakar atau yang dinyalakan dengan kayu bakar. Parit mereka buat kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, dan mereka duduk di sekitar penonton. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka berbuat terhadap orang-orang yang beriman ketika itu, yang muwahhidin. Apa yang mereka lakukan? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan alasannya hanyalah karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Dibakar hidup-hidup di situ. Mati enggak? Mati. Selamat enggak? Selamat. Jadi ukurannya apa? Nah, jadi kalau kita katakan selamat, kalau kita baca tentang kisah-kisah muwahhidin, kok ada yang mati kan? Ada yang dikejar Rasulullah saja di dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim ya dari Habbab bin al-Arq radhiyallahu taala anhu qala syakawna ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil ka'bah wa qad lakina min al-musyrikin sidda. Kami melapor, kata Habbab, datang bersama teman-temannya, berkata, ya Rasul, kami melapor kepada Rasulullah. Pada saat itu beliau sedang tidur beralaskan selendang beliau di naungan Ka'bah. Ketika itu kami sudah merasakan pahitnya deritanya, pahitnya derita siksaan yang kami alami dari orang-orang musyrik. Kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan bagi kami, orang-orang lemah yang disiksa tiap hari ini? Bila dikelentangkan di padang pasir yang panas, kemudian ditimpa batu yang panas, jadi hari yang terik, yang amat panas, coba bayangkan itu. Tapi tetap membenarkan kalimat tauhid, kan? Begitu cobaan derita yang mereka alami. Mereka wajar kalau lapor kepada Rasulullah, bukankah wajar? Wajar. Tapi apa jawaban Rasulullah? Rasulullah hanya tersenyum dan berkata, sungguh jawaban yang memang tidak disangka-sangka oleh sahabat sebelumnya. Apa kata Rasulullah? Innal ladzina man kana qablakum yu'ta bi rajulin minhum wa yughfaru lahu fil ard. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, salah seorang di antara mereka dihadapkan, digali lubang buatnya lalu dikubur hidup-hidup. Muwahhid. Tapi nasibnya dikubur hidup-hidup. Selamat atau enggak selamat? Selamat, kan itu. Karena wafat dalam keadaan muwahhid. Wa yu'ta bil minsar fa yuj'alu nisfain. Kemudian yang seorang lagi didatangkan gergaji, kemudian diletakkan di atas kepalanya, dibelah jadi dua. Ngeri sekali. Ya kalau ukuran orang awam mungkin enggak selamat itu, ngeri matinya, ngeri katanya. Enggak selamat itu. Ini selamat. Ya kata Rasulullah. Wa yu'ta bi misyatin min hadid. Ya. Kemudian didatangkan sisir dari besi, ma baina lahmihi wa 'aramihi, yang mengupas antara daging dan tulangnya. Jadi disisir dengan apa? Dengan sisir dari besi, ya, terkelupas semuanya hingga nampak tulangnya, kan begitu. Wala yasudduhu an dini. Tapi yang demikian itu tidak membelokkan mereka dari din mereka, kata Rasulullah subhanallah. Ya, ini adalah kisah. Ya, di antara kisah ini kisah yang dibawakan Rasulullah. Kalau ini yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa? Yaitu apa yang bakal dihadapi dan apa yang bakal dialami, kemudian apa yang bakal mereka terima baik di dunia maupun di akhirat. Allah menceritakan tentang surga di Al-Quran ini untuk apa ya? Itu untuk merangsang kalian wahai para umat manusia agar menyegerakan atau segera merealisasikan tujuan penciptaan kalian, yaitu apa? Mengesahkan ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Itu untuk memancing kalian agar kalian lebih semangat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kalian, dalam seluruh gerak-gerik dan tingkah laku kalian. Itu untuk itu. Jadi bukan tanpa makna itu, tapi kalau orang yang memahami Islam atau Al-Qur'an ini tidak menurut metodologi yang kita sebutkan, mungkin dia ngelantur, kan begitu ya. Yang dia baca tentang apa namanya, tentang surga, wah indahnya surga, dan ngayal rupanya dia. Ngayal sana kemari, wah kalau di surga nanti ada gini lah. Nanti mukadimahnya saya rasakan dulu di apa? Di dunia dulu. Wah ada daging buruk, saya beli daging buruk dulu. Nah, ini kalau sudah apa namanya, menyimpang atau tidak melalui metodologi yang kita sebutkan tadi. Ini kisah-kisah tentang surga ini untuk memancing kalian, untuk menambah ya, kita katakan minat kali atau kita semangat kalian untuk apa? Untuk beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Oleh karena itu kebanyakan ayat-ayat yang berkaitan dengan surga itu turun pada periode Mekah. Ya kan? Ya, yeah. Seperti surat apa? Surat Al-Waqi'ah. Ada bidadari ya, yang sebaya dengan kamu, yang putih, yang belum disentuh oleh jin dan manusia, untuk memancing uang. Demikian. Apa itu? Itu adalah surga untuk siapa? Para muwahhidin. Konsekuensinya bagaimana? Bersegeralah kalian. Wasari'u ila maghfirati minallah wa rahmah. Ya, wasari'u ila maghfirati min Allah wa jannatin arduha as-samawati wal ard 'iddat lil muttaqin. bersegeralah kalian kepada itu, kepada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Dan jannah yang luasnya itu seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, demikian para muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan lanjutan dari hadis itu, kita kembali kepada hadis itu ya. Rasulullah mengatakan apa? Wallahi la yutimmanallahu hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan din ini. Allah akan memenangkan din ini. Tidak bisa tidak. Walau karihal kafirun. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang yang kafir itu benci, din Allah ini pasti akan menang. Demikian kata Rasulullah. Hatta yasiru ar-rahibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafuhu illa Allah wa dhibu 'ala al-qalami. Hingga ketika Islam ini sudah menang, sudah jaya, tidak ada orang yang berjalan hingga orang yang berjalan dari Sana'a, yaitu dari Yaman, ke Hadramaut, dia tidak takut melainkan azab Allah atau serigala yang bakal menerkam dombanya. Walakinnakum tastajilun. Tapi kalian itu tergesa-gesa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Di sini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kalian bagaimana nasib apa namanya kesudahan atau apa yang dialami oleh para muwahhidin sebelumnya. Dan di sini coba lihat. Apa kata Allah? Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka, orang-orang kafir, pembesar-pembesar Najran di Yaman tadi, yang membuat apa? Parit, diisi kayu bakar, dinyalakan, kemudian orang-orang mukmin dilemparkan ke situ. Bukan disebabkan karena mereka tidak melawan orang-orang itu. Ya, bukan alasannya bukan itu. Bukan karena mereka lalai dari apa? Dari kancah politik, bukan. Bukan apa-apa, tapi apa yang menyebabkan para pembesar Najran itu marah? Dan kenapa kisah mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai contoh bagi para muwahhidin yang lainnya? Kenapa? Apa alasannya? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang itu melainkan karena keimanan mereka kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi kita tidak perlu menangisi umat yang disembelih tapi berada di atas tauhid. Ya. Itu tidak perlu ditangisi. Yang kita tangisi apa? Umat yang tersembelih, dibunuh, di apa? Bahkan mungkin yang dibiarkan tapi dalam keadaan tidak bertauhid. Karena itu dia standar seorang salafi di dalam menilai dan memandang suatu perkara. Berdasarkan apa? Visi, akidah. Tidak dari segi-segi atau sisi-sisi yang lainnya. Karena sisi-sisi yang lainnya itu semu. Apakah di sini karena mereka lalai? Ya, karena kenapa mereka diabadikan di sini? Karena mereka merealisasikan tauhid di dalam diri mereka. Walaupun akhirnya mereka dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Ngeri enggak? Ngeri kan gitu ya. Kalau sekarang mungkin cuma dibunuh aja. Tapi dulu dibakar hidup-hidup. Ada yang digergaji juga jadi dua. Tapi Allah abadikan itu bukan sebagai wah, kok nasib orang yang beriman seperti itu. Tidak, tapi begitulah ya. Itulah dia. Itu adalah sunnatullah yang bakal kalian alami. Tapi apa yang hikmah seluruhnya? Hikmah seluruhnya adalah bagaimana kalian dapat menerapkan, mewujudkan tauhid sebagaimana mereka mewujudkan tauhid di dalam diri mereka. Nah, itu dia yang diminta. Oleh karena itu Allah mengabadikan, coba lihat, Allah mengabadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Wah, kisahnya itu kan berarti kaum mukminin enggak menang, kan begitu. Masalahnya bukan menang-menangan seperti itu, ya. Wah, kenapa diabadikan kisah yang tragis itu? Kisah Ashabul Ukhdud yang tragis itu. Tidak kisah-kisah yang menceritakan tentang wah, Islam menang, kaum muwahhidin menang, tidak. Maksudnya apa? Agar kalian menjadikan bahwasanya masalah tauhid, masalah iman kepada Allah, masalah perrealisasian tauhid uluhiyah adalah standar segala-galanya di dalam din ini. Oleh karena itu Rasulullah 13 tahun di Mekah menyerukan kalimat tauhid. Dan kalau kita lihat kandungan Al-Qur'an ini dari awal hingga akhir ya, prioritas utamanya adalah tauhid. Adapun masalah-masalah yang lainnya itu adalah para furu', cabang dari masalah tauhid tersebut. Nah, begitulah seorang salafi ahlu sunnah wal jamaah memandang atau bermuamalah dengan Quran ini. Jadi Quran itu jadi indah kalau kita memandangnya dari segi itu, kan begitu. Tapi kalau dari sisi lain, ya yang namanya juga ya pemahaman, sebagaimana kita sebutkan tadi, apa? Pepatah yang kita sebutkan tadi, siapa yang masih ingat? Wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmi as-saqimi. Apa artinya? Betapa banyak orang yang mencela, orang yang menghujat, mencacat satu ucapan yang sahih, yang itu berasal, bersumber dari apa? Dari kejelekan pahamnya. Ya. Bencana itu muncul dari apa? Kejelekan pahamnya. Baik. Nah, kemudian yang kelima, ya setelah ini kita istirahat dulu, baru kita lanjutkan tentang as-sunnah, ya. Ya, tentang as-sunnah. Mudah-mudahan kita dapat menuntaskan ini. Baik, yang kelima, yang terakhir adalah berisikan berita tentang orang-orang yang menyimpang dari tauhid, orang-orang yang melanggar tauhid ini, yaitu al-musyrikun, al-kafirun, al-munafikun. Mereka-mereka yang menyimpang dari tauhid dan tuntutan-tuntutannya. Tidaklah Allah ceritakan tentang neraka. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ceritakan panjang lebar tentang Firaun dan Nabi Musa. Kan begitu. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang kisahnya di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang apa? Aulia usyaitan. Bagaimana kesudahannya para pendukung-pendukung tentara-tentara serdadu-serdadu syaitan. Ahlul ma'asiyah, al-musyrikun, al-kafirun, dan al-munafikun di dalam Al-Quran. Bahkan dalam satu ayat disebutkan namanya siapa? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Wah, mengapa begitu besarnya hingga harus disebutkan di dalam Al-Quran? Kan begitu ya. Kok agak hebat sekali harus disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau orang memandang Al-Quran ini dengan apa? Dengan pandangan yang kita katakan tadi, dari sisi-sisi yang lain, dari sisi apa namanya, dari sisi yang lain, mungkin dia tidak akan mendapatkan hikmahnya. Apa fungsinya? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kesudahan nasib tragis yang menimpa orang-orang yang menentang al-muwahhidin atau yang menolak tauhid dan memusuhi para muwahhidin. Bahwa mereka akan binasa, hancur di dunia dan juga hancur di akhirat dengan apa? Dengan neraka yang sudah yang menceritakan menyala. Ya, di dalam Al-Quran banyak cerita tentang neraka, kan begitu. Tentang neraka yang menyala-nyala, banyak sekali. Nah, itu dia. Kalau kita lihat Al-Quran dari awal sampai akhir, itu dia isinya. Yang kelima itu. Ya, cerita tentang apa? Berita atau kisah tentang orang-orang yang menentang tauhid. Mereka-mereka yang kafir, ingkar dari tauhid. Baik dulu maupun sekarang di dunia maupun di akhirat. Nah, itu dia kandungan Al-Quran. Paham? Nah, para khofiddin azanillahu wa iyyakum. Ya, adapun yang lain, oh di dalam bagaimana kalau ada yang bertanya, di dalam Islam kan ada hukum-hukum tentang pernikahan, tentang talak, tentang nikah, tentang yang lainnya. Apa jawab kita? Itu masuk ke dalam mana itu? Masuk ke dalam kandungan yang ketiga itu adalah al-amr wan nahi, perintah dan larangan. Ya, perintah ini ada perintah yang istihbab, ada perintah yang wajib. Larangan itu ada larangan yang makruh, ada larangan yang apa? Yang haram. Dan selain itu adalah mubah, dibolehkan, kan begitu. Kalau tidak ada larangan, tidak ada perintah, maka adalah mubah. Contohnya apa? Huwallazi khalaqakum huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, ini adalah istilahnya dispensasi bagi umat manusia untuk menikmati fasilitas hidupnya. Karena itu merupakan apa? Merupakan konsekuensi dari apa? Dari tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian ya dan telah memberikan rezeki kepada kalian dan tidak menyia-nyiakan kalian di dalam usul salasa disebutkan ya, wajib bagi kita untuk mengetahui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki dan apa? Dan tidak menyia-nyiakan dan menelantarkan kita demikian begitu saja. Tapi apa? Mengutus rasul dan lain sebagainya. Memberikan fasilitas itu. Ini adalah merupakan kesempurnaan tauhid rububiyah. Yang merupakan konsekuensi tauhid rububiyah. Yaitu apa? Allah menciptakan perkara-perkara yang mubah bagi kalian untuk fasilitas hidup kalian. Demikian para ikhwatiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya kita istirahat dulu, nanti kita sambung lagi ya. Ya kita istirahat dulu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد para إخوة في الدين أعزكم الله وإياكم. Setelah kita jelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Azim, Kalamullah Al-Aziz Al-Rahim, pengertian serta kandungan-kandungan Al-Quran tersebut dan kewajiban seorang mukmin terhadap Al-Quran itu. Al-Quran yang merupakan masdar pertama di dalam dinul Islam yang wajib didahulukan dari selainnya hingga Rasulullah sering mengulang-ulang di dalam kitabnya, di dalam sabdanya, inna afdalul kalami kalamullah, sesungguhnya seutama-utama ucapan adalah ucapan Allah. Oleh karena itu para ikhwah fiddin azami Allah wa iyyakum, hendaknya seseorang itu tidak terlepas ucapannya dari kalam Allah dan para rasul. Ini adalah ciri yang membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah, di mana qala Allah dan qala Rasul adalah yang paling dominan di dalam ucapan mereka, terefleksi di dalam tindak tanduk mereka. Adapun ahlul bid'ah dan ahwa, qil wal qal, qala fulan wa qala allan, qala si fulan, berkata si fulan dan berkata si fulan, adalah lebih mendominasi ucapan-ucapan mereka. Berkata si polan, berkata pelatu, berkata ini, berkata itu, katanya, katanya, qil wal qal, jauh dari qala Allah dan qala Rasul. Ini adalah ciri ahlul bid'ah dan ahwa. Ada apa rupanya? Karena seorang yang jauh dari qala Allah dan qala Rasul, maka tidak bisa tidak dia akan bersandar kepada logikanya atau kepada logika orang lain yang tidak jelas kebenarannya. Kalau sudah demikian, maka dia berada di tepi jurang kehancuran. Wal iyadu billah. Para salafus saleh mendorong anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran sejak usia dini, serta memahami terjemahan serta tafsir Al-Quran tersebut, hingga diharapkan ucapan-ucapan mereka nantinya dapat didominasi oleh qala Allah Dan ini sangat berpengaruh di dalam membentuk pemahaman mereka tentang din ini. Ya, para ikhwatiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi usahakan untuk tidak meninggalkan Al-Qur'an. Baik membaca, mempelajari ataupun menghafal. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Quran dan yang mempelajarinya, mempelajari Quran dan mengajarkannya. Ya ta'ahadu Al-Qur'an, kata Rasulullah. Ya. Selalu ulang-ulangi Al-Qur'an. Fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibdi fi aqalih. Karena dia itu lebih liar daripada unta liar yang terlepas dari ikatannya. Kalau unta liar, tahu unta liar? Pernah lihat? Belum pernah ya? Dan unta pernah enggak? Ya mungkin pernah, unta liar mungkin pernah ya. Kalau unta liar itu dia mesti diikat. Kalau diikat, kalau lepas saja ikatannya sedikit saja, maka dia berusaha untuk berontak dan lari. Oleh karena itu Rasul mengatakan apa? An-nasu ka'ibilin mi'ah. Ya. Manusia itu seperti apa? Seperti sekelompok unta. La takadu tajid fiha rahilan. Jarang kau dapati di antara unta-unta itu yang kuat untuk mengangkat beban. Maksudnya yang benar. Oleh karena itu Rasulullah melarang kita sholat di kandang kandang unta, karena itu liarnya itu. Ya. Nah, jadi Al-Qur'an itu kalau dilepas sedikit saja kendalinya maka dia akan hilang. Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Hujjah Al-Qur'an itu hujjah yang membenarkan kamu atau yang mendustakan kamu. Para ikhwahuddin hadzani Allah wa iyyakum. Jadi terus ya, kalau sulit menghafal misalnya otak kita ya kita katakan tidak begitu kuat ya. Tapi ya coba ya, dicoba terus menerus. Rasulullah mengatakan dalam hadis, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un min al-Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya, di dalam dadanya tidak ada sedikit pun dari ayat Al-Qur'an, maka itu seperti rumah yang rusak. Rumah rusak. Kalau rumah rusak itu kan serem ya. Serem enggak? Rumah rusak kan enggak bisa ditempati, ya kan? Rumah yang rusak enggak bisa ditempati. Nah, kalau enggak ditempati, rumah itu kalau enggak ditempati itu serem itu. Isinya hantu saja. Ya, jin. Nah, demikian juga hati atau dada yang di dalamnya enggak ada sedikit pun Al-Qur'an. Itu hakikatnya seperti apa? Seperti rumah yang rusak, enggak bisa ditempati. Yang menempatinya cuma jin. Iblis, setan. Nah, jadi nuansa pikirannya juga terpengaruh dengan itu. Ya karena yang ini yang namanya hati ini adalah kita katakan pusat segala pergerakan, termasuk juga gerakan otak. Kenapa ini? Karena yang namanya hati, ya itulah pusat segala gerakan yang ada di tubuh kita ini termasuk otak. Ya, termasuk juga otak. Pemahaman itu ya ini yang ngolah di sini otak ini. Nah, kalau hati sudah rusak karena enggak ada Al-Qur'annya, maka juga otak juga rusak, pemikiran juga rusak, pemahaman juga rusak, melenceng jauh. Kemudian ingat, ya jika kita sudah menghafal, menghayati, kemudian membaca Al-Qur'an, ingat pemahamilah Al-Qur'an itu sebagaimana pemahaman yang dipahami oleh ulama-ulama salafus saleh sebelum kita. Jadi versi ya, atau kita katakan sisi memahami Al-Qur'an itu sebagaimana sisi yang kita sebutkan tadi. Ya. Lima kandungan Al-Qur'an itu. Jadi kalau seorang melihat Al-Qur'an itu sebagaimana kita yang kita sebutkan tadi, ya. Dasarnya tadi yang sebagaimana kita sebutkan tadi, maka insya Allah pemahaman Al-Qur'annya juga lurus. Tapi kalau pemahaman Al-Qur'an ini sudah dibawakan kemana-mana, ya satu ayat juga bisa dipolitisir kan begitu ya? Ya untuk mendukung partainya dia pakai apa? Wabid najmi hum yahtadun. Maksudnya apa? Ya, bintang. Ya kan? Nah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ka'bah. Ya, kan bisa. Kalau ayat itu dipahami enaknya dewe, kan bisa. Ya, bisa hancur. Oleh karena itu, coba kita bawakan kepada apa? Kepada lima kandungan yang kita sebutkan tadi. Dan Ibnu Al-Qayyim, ya, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, rahimahumullah, ya, berangkat dari lima kandungan itu. Beliau mengeluarkan beberapa faedah-faedah yang amat agung dari Al-Quran. Yang berisikan tentang apa? Tentang keutamaan tauhid dan beberapa tuntutan-tuntutan tauhid. Semuanya mengarah ke situ, mengacu ke situ. Kalau tidak, maka dia imma, dia itu membawakan pemahaman Al-Quran itu kepada alur yang lain. Kepada suasana yang lain yang tidak dikenal oleh para rasul, sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama mutaqaddimin. Nah, para fitin azanillah. Jadi seperti rumah yang rusak, tidak bisa ditempati itu. Baik, itu yang sekilas yang berkaitan dengan Al-Quran yang merupakan sumber pertama. Kemudian sumber yang kedua yaitu hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hadis? Kalau saya tanya, apa itu hadis? Apa itu hadis? Belum ada yang tahu. Itu tuliskan. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Kalau tidak bisa tulis Arab, tulis saja artinya nanti. Tunggu aja artinya. Ya. Ma usnida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin kana aw khalqiyah. Saya ulangi. Ma usnida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlin. Ma usnida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin wa taqririn wa sifatin khuluqiyatin kanat aw khalqiyah. Artinya, nah ini bagi yang gak bisa bahasa Arab, ya kita tuliskan saja artinya. Kalau misalnya nanti ingin bahasa Arabnya, tulis teman-temannya ya. Artinya, segala perkara yang disandarkan kepada Rasulullah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah berupa ucapan, ya, ucapan itu perkataan beliau, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbuatan, yaitu tindak tanduk beliau, amalan-amalan beliau sehari-hari. Kemudian persetujuan Rasulullah, yaitu persetujuan di sini maksudnya tahu, yaitu perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang diucapkan di hadapan Rasulullah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan di hadapan Rasulullah, Rasulullah diam saja menyetujuinya. Paham? Ini namanya takrir. Jadi seseorang berbuat sesuatu di hadapan Rasulullah, seperti misalnya Bani Arfidah. Bani Arfidah ini adalah suku kabilah berasal dari Sudan yang bermain tombak di masjid pada hari Id. Rasulullah melihatnya dan membiarkannya. Jadi dari sini kita ambil bahwasanya perbuatan itu adalah boleh. Ini adalah sunnah. Paham? Walaupun bukan Rasulullah yang melakukannya, tapi itu Boleh. Paham? Demikian juga ucapan, misalnya ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat sering mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah diam saja. Tidak melarangnya. Nah, ini berarti apa? Berarti boleh. Ucapan itu boleh diucapkan. Paham? Ini adalah persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat berupa apa tadi? Ucapan, perkataan, perbuatan, amalan, kemudian persetujuan dan sifat. Sifat ini terbagi dua. Sifat khuluqiyah, akhlak. Ya, sifat akhlak maksudnya sifat rohani dan sifat jasmani. Akhlak dan sifat yang kedua adalah sifat khalqiyah, yaitu jasmani. Misalnya Rasulullah itu memiliki lihya, ada multahi, multahi itu berjenggot, kan begitu. Ada Rasulullah SAW itu tidak apa namanya, tidak tinggi dan tidak pendek, tapi sedang, ya, apa namanya, besar rong bidang dadanya, ya, lebat rambutnya. Paham? Ini adalah sifat khalqiyah. Maksudnya apa? Sifat jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu ya. Demikian juga pakaian beliau, kebiasaan beliau, misalnya apa? Sifat khalqiyah, misalnya cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berjalan Rasulullah. Paham? Nah, ini adalah sifat khalqiyah. Ada sifat khuluqiyah, ya. Baik. Sifat jasmani. Baik, para itulah dia hadis.